قال ابن هشام رحمه الله: ولا فرق بين أن يكون مسمى هذا الجمع مؤنثا بالمعنى، ولا فرق dan tidak ada bedanya بين أن يكون antara ada مسمى هذا الجمع dinamakannya jamak ini mu'annas dan mu'annas, jadi tidak ada bedanya baik keberadaan jamak ini mu'annas bil makna, jadi keberadaan apa ya kawan, keberadaan apa? Keberadaan ya ngajinya di sana aja, di kamar, kamar kan di sini ngajinya di kamar ya, jadi tidak ada bedanya keberadaan, ingat ya, tidak ada bedanya keberadaan jamak ini itu mu'anas maknanya, ya mu'anas maknanya, lafadznya apa? Mudzakkar ya sama Allah, lafadznya mudzakkar, tapi maknanya mu'anas. Contohnya hindun, kalimat hindun apa ya kawan-kawan? Mu'anas maknanya, lagi lafadznya mudzakkar, dibikin jawab mu'anas saling nggak mengapa. Seperti hindun wa hindatun. Hindun mu'anas bil makna kan enggak ada gimana. Au bitta atau dia mu'anas apa ya? Lafaz. Lakin ma'nahu mudzakkar. Bitta ai dia mu'anas lafaznya tapi mudzakkar maknanya. Seperti Talha. Atalka Talha ada mu'anas lafaznya. Lakin huwa mudzakkar maknanya, lianna Talha ismu rajul. Lakin lais lafat, al-lafat mu'anas. Bisa dibikin jamak mu'anas, mu'anas salim. Talha wa Talhatun. Au bitta wal ma'na jami'an. Ay, mu'anas lafdu. Wa lafduhu mu'anas. Wa ma'nahu mu'anas. Seperti, apa ya kawan? Fatimah. Fatimah hadha lafduhu mu'anas. Wa ma'nahu mu'annas. Baik Fatimah wa Fatimatun. Aw bil alif al maksura atau alif yang di alif maksura ai isim maksur. Seperti hubla. Hublayat. Hubla bi alif maksura. Hublayat. Aw al mamduda ka sahra wa sahrawat. Aw yakuna musamma mudzakkar atau apa ya, sesuatu yang dinamakan dia adalah mudzakkar. Mudzakkar kan? Istabl wa wastablat wa hammam wa hammamat. Khulasa ya kawan, yang namanya jamak mu'anas salim itu bisa dibikin dari ini semuanya. Paham? Bisa dibikin apa ya kawan, dari apa maknanya mu'anas ya, dari apa ya kawan, maknanya mu'anas atau apa lafadznya mu'annas atau mu'annas lafadznya. Assalamualaikum. Ya Pak. Oh langsung Pak. Langsung balik ya. Iya. Assalamualaikum. Baik. Atau apa atau lafadznya dan maknanya mu'annas. Jadi bisa dipakai semuanya pokoknya. Atau alif maksurah, alif mamdudah atau sesuatu yang dinamakan mudzakkar. Seperti hama mudzakkar. Orang Arab menamakan kobra. Jadi mudzakkar, hama mudzakkar. Bisa dibikin jawab mu'anas salim. Hamamat. Istabl. Istabl'at. Hakadha ila akhir ya. Mahfum sallam ya. Ya. Wa kadhalika la farqa. Begitu juga tidak ada bedanya. Baina ayyakun qad salimat binyat wahidatin. Enggak ada bedanya juga, ya, jikalau selamat susunan kalimatnya. Ketika dia mufrad. Ketika dia mufrad dibikin jamak mu'anas salim enggak berubah. Sama sekali enggak apa-apa. Saya contohnya, zakhm. Zakhmat. Enggak berubah susunan mufradnya. Enggak berubah susunan mufradnya. Zakhm. Zakhmat. Atau berubah. Atau berubah seperti sajadah, sajadat, mari jimnya disukun, dia berubah, gak apa-apa. Sawan karena berubah dalam nufrotnya atau enggak berubah bangunan mufradnya, maka ini enggak mengapa. Wa hubla wa hublayat. Hubla wa hublayat. Ini berubah yang asalnya hubla bil alif maksura, ketika dijamak mu'ana salimkan, dia berubah menjadi ya. Ini enggak ada masalah. Ini enggak ada masalah. Baik. Wasakhra wasakhrawat berubah. Ala taro, apakah kau melihat? Annal awwala, bahwa ada pertama. Muharrakun wasatu. Aina sajda yang asalnya sukun, kemudian dibikin jamak mu'ana salim, harakatnya berubah. Tengah-tengahnya. Wasani aina sani hubla. Ketika di jamak mu'ana salim kan kulibat alif huyan. Alifnya dikati dengan ya, berubah dia kan? Enggak apa-apa. Wasalis aina sani sakhra. Baik. Kulibat hamzatu wawan. Hamzanya diganti dengan wa. Wawu. Fala kuli alih wa nisallah wa nana. Awala kuli hal. Jadi jamak mu'ana salim itu enggak memandang apakah berubah atau enggak berubah, tidak dipandang. Sawaun kana selamat bangunan mufradnya ketika dibikin jamak mu'ana salim kah, ataukah bangunan mufradnya berubah kah, itu enggak dipandang oleh di sini. Yang penting apa ya khuanana? Yang penting bisa berubah. Oleh karena itu, walidhalika, oleh karena ini, karena jamak mu'ana salim itu bisa berubah bangunan mufradnya atau enggak berubah bangunan mufradnya, ya bisa berubah. Atau dari mudakar, ya asalnya mudakar bisa dibikin jamak mu'ana salim, ya ini semuanya menunjukkan walidhalika, oleh karena itu adaltu, aku berbaring an qawli aktsarihim, dari perkataan kebanyakan mereka, apa itu jam'a al muannas salim, yaitu apa sih boleh jam'i ya, jam'i al muannas salim ila an qultu al jam'u bi alif wa ta. Ah, jadi ikhwanana, oleh karena ini saya berbaring, saya enggak memakai jamak muannas salim. Kenapa? Karena kalau ada kata yang dikatakan muannas tapi ternyata ar yang mudzakkar pun bisa dibikin jamak mu'anas salim. Salah. Wa mu'anas pun bisa dibikin jamak mu'anas salim. Bisa dibikin jamak mu'anas salim, ya. Bisa dibikin jamak mu'anas salim. Jadi meskipun dia itu apa mu'anas, bisa dibikin jamak mudzakkar, bisa dibikin jamak mu'anas salim. Meskipun dia selamat bangunan mufradnya, selamat bangunan mufradnya, bisa dibikin apa jamak mu'anas salim. Maka oleh karena itu, apa ya khawanana, musannif rahimahullah mengganti memakai kata-kata al-jam'u bi-alifatta. Lima ada li'a ummah, supaya aku mengumumkan jam'al mu'annasi, yaitu jamak mu'annas, asalnya mu'annas dibikin jamak, wa jam'al mudakar, ayat mudakar dibikin jamak. Agar ya bang, dibikin jamak. Aku tulis mana jamak mudakar ini, supaya gak paham nanti ini. Jam'ul mu'annas huwalladhi mufraduhu mu'annas bil makna wahda. Jam'ul mu'annas huwalladhi mufraduhu mu'annasun bil makna wahda. Kasainab aw ma'atta kafatimah. وجمع المذكر هنا أراد به الذي مفرده مؤنث بالتاء وحدها كهمزة وطلحة أو ما كان نحو حمام وإسطبل. طيب terangkan sekarang. Berarti kan di sini Ibnu Sabrahimah wa memakai jam'al mu'annas wa jam'al mudzakkar. Kalau kita enggak paham caranya, tentukan sekali. Supaya mengumumkan jamak mu'annas, jamak mudzakkar. Kan? Jamak mudzakkar salim bisa dibikin jamak mu'annas salim. Laisa hadha al-ma'na, ya. Maksud daripada jam'ul mu'annas walladhi mufraduhu mu'annas. Yang dimaksudkan dengan jam'ul mu'annas adalah mufradnya mu'annas. Baik. Sawaun kana mu'annas bil makna wahda atau makna mu'annas dengan maknanya saja. Zainab mu'annas maknanya kan? Aw mu'annas mata ay maknahu ma'alaf dia. Seperti Fatimah. Itu ada mana nak? Jama' mu'annas salim. Baik. Itu bisa dibikin dari jam'ul mu'annas. Sawaun kana mufradnya ini mu'annas. Mu'annas bil makna faqat. Atau bahwan bil makna mata. Ay bil makna walafziyah. Lianna ta'alamatu alamut tamis. Hakadah. Wa jam'ul mufrad. Ya wa jam'ul mudhakar. Yang dimaksudkan jama' mudhakar. Huna. Arada bihi mufraduhu mu'annas. Yang dimaksudkan di sini adalah mufradnya mu'annas. Baik, mufradnya mu'annas. Tapi dengan ta. Ingat, ay, maknahu mudhakar. Ngerti ya, kan? Lakin, apa lafzu mu'annas? Seperti Hamzah. Hamzah ada, ya, kan, anak? Jam'ul mudhakar. Lihat, ay, mufraduhu mudhakar makna. Lakin, lafzu mu'annas. Aw makan ay makan ay asluhu mudhakkar. Baik. Nahu hammam wa istablun. Hammam wa istablun. Mafhum insyaallah nih kana nah jelas insyaallah. Ngerti insyaallah kan? Baik. Wa ma salima fil mufrad wa ma taghayyar. Sebab mencakup juga apa-apa yang selamat di dalamnya mufradnya dan apa-apa yang berubah. Jadi kenapa Ibnu Ishaq rahimahullah kok mengatakan jama' bil alif ta? Kok enggak ngomong jama' mu'annas salim? Huwa yakul al jama' bil mu'annas al jama' bi alif ta untuk memasukkan baik itu jama' mudhakar atau jama' mu'annas atau yang selamat mufradnya dari perubahan atau tidak selamat dari perubahan. Ngerti lewat? Ini maksudnya Ibnu Sa'd rahimahullah memakai lafaz al-jama' bil-alifata dan berpaling dari mengatakan apa? Apa ya, Wan? Al-jama' mu'anasa salim. Salim, salim, Wan. Salim, ya, Hi. Hah? Benar? Ya, insyaAllah. Nanti merasa ayah sih ya. Sama selamat, mana selamat tuh nih. Selamat, Wan, ya. Ya, insyaAllah. Biar nanti, biar apa, Wan, tidak tertinggal banyak. Qala al-musannifu rahimahullah wa qayyadtu al-alifa wa ta'a bisyadah. Kemudian saya takyid, saya ikat alif dan ta ini dengan tambahan. Jadi alif, ta ini harus tambahan. Liyakhruja supaya keluar nahwu baitun abiyatun. Subbaitun abiyat. Baitun abiyatun. Subnah baitun na ta asliyah ta, maka ketika kita katakan abiyat jamak mu'annas salim, ya enggak kita katakan abiyat jamak lima ada wa li anna ta ta asliyah. Baik, wa maitun wa amwat fa inna ta fihi ma asliyah asliyah kana. Oleh karena itu fayung sabani bil fathati al asal, maka ini dinasabkan dengan fathah karena asalnya kan gitu. Takul sakantu abiyatan wa hadartu amwatan. Hakada. Jadi bi tanasukah dengan fathah bukan dengan kasra. Qala Allah taala wa kuntum amwatan fahyakum. Allah mengatakan amwat. Karena ta bukan ta asliyah, bukan ta ziyadah, lakin ta asliyah. Wa kadzalika nahnu qudatin wa huzatin. Qudatin wa huzatin. Fa inna ta'a fihima, maka sesungguhnya tak pada keduanya, tak pada ina qudatin wa huzat. Wa in kana zaidatan, meskipun tak ini zaidah tak tetap ada dia ya, illa annal alifa kana alif, kecuali bahwa alif ini asliyah. Jadi qudat alif ini alif asliyah, wa amwat aw wala huzat ini alif asliyah, tak ziyadah wal alif asliyah. Kok ngerti alif asliyah dari mana? Li'annaha mungkolibatun an asal. Kan alif ini adalah gantian dari asal. karena gantian dari asal, dia dihukumi asal. Ala taro annal asla kudoyatun wa gusawatun. Sebenarnya asalnya, asalnya ya ta, asalnya ya, terus diganti dengan alif ya, asal kalimat kudoya diganti karena apa? Karena dia huruf ilahnya berharokat dan sebelumnya fathah, maka ya diganti dengan a, alif menjadi kudotun. Bimala diganti dengan alif lianna harfal ilah berharokat. Kenapa ya kawan-kawan, sebelumnya itu fathah. Kaidah ilahnya setelah sorafnya, maka itu diganti dengan a, alif. Nanti insyaAllah, izan alif ini alif aslinya limala? Lianna mungkalaba'an an asal. Lianna min qadaitu wa qadaitu. Kenapa dengan ya, qadaya? Karena asalnya qadaitu. Qadaya yakzi. Wa qadaya yakzu. Falamma taharakatil wawu wal ya'u. Dan ketika wau dan ya ini berharokat, wang fataha ma qablahuma, dan terfatha apa-apa yang sebelumnya, ayat sebelum wau dan ya, kulibata alifah ini. Keduanya diganti dengan alif. Walidhalika yumsobani fil fathahnya al-asal, takulu ra'aitu qudatan wa huzatan. Nanti insyaAllah, anak-anak. InsyaAllah. Sarul, paham sarul. Sarul, paham. Salam belum faham solehwan. Baik, paham insyaAllah. Lanjut. Orang tamu ya, man. Baik, tamunya ini. Nanti, nanti lagi, besok lagi. Man. Yang penting, guna akil kita. Yang penting, ngaji. Orang tamu yang orang tamu. Anak mus, selesaikan. Layang sehari ini, sudah punya niatan, habis. Ada ilahnya.